Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia dengan tujuan talabul ilmi syar'i at-tafaqquh fid din. Dan insyaallah taala pada pertemuan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian risalah Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf karya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Beliau mengatakan فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب أو نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. Maka ilmu yang paling bermanfaat dari semua ilmu-ilmu yang dipelajari oleh umat manusia adalah mendalami nas al-kitab wa sunnah dan memahami makna-maknanya, baik makna daripada Al-Quran maupun makna dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wattaqayyudu fi dhalik, dan mencukupkan diri ketika mempelajari dan mendalami Al-Quran dan As-Sunnah dengan atar yang datang dari para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in dalam menerangkan makna dari Al-Quran dan Hadith. Wa fima warada anhum minal kalam, juga mendalami penjelasan mereka fi masailil halal wal haram, dalam masalah-masalah halal dan haram, masalah fikih. Wazuhdi warraqaiki, juga ucapan mereka dalam menerangkan permasalahan zuhud dan juga raqaik, hadith-hadith untuk menata hati dan akhlak seorang hamba. Wal ma'arif, ataupun pengetahuan-pengetahuan yang lain. Wa ghairi dhalik, dan pembahasan-pembahasan selain dari hal itu, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Maksud beliau rahimahullah yang dinamakan dengan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, yang betul-betul mendatangkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi bagi seorang hamba adalah al-ilmu syar'i. Ini kesimpulan dari ucapan beliau rahimahullah. Ilmu yang paling bermanfaat, bahkan yang wajib diketahui oleh seorang hamba adalah al-ilmu syar'i. Apa itu al-ilmu syar'i? Yang diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Dhabtu nususil kitabi was sunnah. Yang namanya ilmu syar'i adalah mendalami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik membaca Al-Qur'an, cara membacanya yang dikenal dengan ilmu tajwid wal qiraah. Demikian pula menghafalkan hadis. Kemudian mempelajari isi daripada Al-Quran dan As-Sunnah, itu juga termasuk bagian dari ilmu syar'i, mencakup ilmu tafsir, mencakup pula ulumul hadith yang lain. Ihanibidina azani Allah wa iyakum. Kemudian wattaqayyud fi dhalika bil ma'thur anis sahabah wa tabi'in wa tabi'ihim. Kemudian memahami, ketika mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah harus menggunakan pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Mempelajari Al-Quran bukan dengan hawa nafsu. Mempelajari hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan dengan perasaan. Tapi mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah harus dengan pemahaman salafun salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Baru itulah yang disebut dengan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Itulah yang dikatakan dengan bahasa lain sebagai al-ilmu syar'i. Ilmu yang mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah dengan pemahaman salafun salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Naam. Kata beliau rahimahullah, wal ijtihadu ala tamyizi sahihihi min saqimihi awalan. Langkah pertama dalam mempelajari al-ilmu syar'i adalah berupaya membedakan antara yang sahih dengan yang dhaif. Antara yang sahih dengan dhaif. Ini dalam pembahasan hadis. Kalau pembahasan Al-Quran, semuanya mutawatir, sahih. Kalau pembahasan hadis, ada yang dikenal dengan hadis yang sahih, yang bisa kita pelajari dan kita amalkan. Ada pula yang dikenal dengan istilah hadis dhaif. Kalau hadis dhaif tidak bisa dipakai, baik dalam urusan akidah maupun dalam urusan halal dan haram. Hakadza ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Ini yang pertama. Ya. Mungkin sebagian kaum muslimin memiliki semangat dan kesadaran tinggi mempelajari Alkitab dan As-Sunnah. Tapi ketika mereka tidak memahami langkah yang diajarkan dan dibimbingkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, tidak jarang di antara mereka jatuh dalam penyimpangan, kesesatan, dan kesalahpahaman dalam mengamalkan isi daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak semua yang berbahasa Arab, tidak semua yang dikatakan sebagai hadis bisa kita terima mentah-mentah. Karena ada di antara hadis tadi yang disebut dengan hadis sahih, ada pula yang disebut dengan hadis dhaif. Untuk sekarang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kita tinggal menerima hasil dari jerih payah para ulama ahlul hadis terdahulu yang sudah mengumpulkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian diseleksi oleh mereka. Ada hadis yang sahih dikumpulkan dalam karya tulis mereka, ada hadis yang dhaif juga dikumpulkan dalam karya tulis mereka. Kita tinggal terima jadi kanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Namun sebagai catatan di sini, ketika disampaikan sebuah hadis dalam sebuah permasalahan, entah mensyariatkan sebuah amalan atau melarang dari sebuah tindakan dan semisalnya, harus dilihat terlebih dahulu derajat hadis tersebut. Apakah hadis tersebut sahih ataukah tidak? Ketika ada yang melakukan sebuah ibadah dengan ritual tertentu yang tergolong ritual baru, ya, zikir pakai musik misalnya biar semangat. Kalau zikirnya biasa-biasa saja sepi, kayak warung yang kurang inovasi, sepi pelanggan. Supaya rame, semangat, giat, ya, dibuatlah tambahan ritual zikir diiringi dengan musik-musik yang katanya islami. Ya kalau diiringi dengan musik dangdut kan jelas mungkarnya. Ini diiringi dengan musik islami. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya, maka ditanyakan, dari mana? Ketika mereka mengatakan, loh ada hadisnya. Ya bisa yang seperti itu, ada hadisnya. Hadisnya yang mana? Ketika dilihat hadisnya, dicek khanifidina azaniyallahu wa iyyakum, ternyata hadisnya dhaif. Nah, atau maudhu bahkan dipalsukan di khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ini yang pertama, harus dibedakan, ya, mana yang sahih dan dhaif. Kemudian kata beliau rahimahullah, thummal ijtihadu 'ala al-wuqufi 'ala ma'anihi wa tafahhumihi thaniyan. Kemudian langkah yang kedua, setelah kita mengetahui mana yang sahih dan mana yang dhaif, kita berupaya memahami makna dari nas-nas yang sahih tersebut. Setelah kita tahu para ulama dengan jerih payah mereka bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi mengklarifikasi hadis-hadisnya Rasul, dibagi ada karya tulis yang khusus membukukan hadis-hadis yang sahih seperti Sahihul Bukhari, Sahih Al-Imam Muslim. Ya, maka pelajari khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ketika tahu, oh ternyata Sahih Bukhari ini dikatakan oleh para ulama sebagai kumpulan hadis Nabi yang sahih, tidak perlu diragukan. Demikian pula Sahih Muslim. Maka pelajari khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Wah terlalu besar Ustaz. Ya, kapan selesainya? Bisa merujuk pada kitab yang mengambil dari Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim seperti Lu'lu' wal Marjan misalnya, kitab Lu'lu' wal Marjan yang mengumpulkan hadis-hadis dari Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim diurutkan dengan bab-bab fikih. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Nah, itu kalau sudah diketahui mana yang sahih, mana yang dhaif. Nah, wa bi dzalika kifayatun liman aqala wa syaghala wa fi dzalika kifayatun liman aqal. Dan pada hal yang demikian cukup bagi orang yang berakal. وشغل لمن بالعلم النافع عن يشتغل. نعم وفي ذلك كفاية لمن أقل وشغل لمن بالعلم النافع عن يشتغل. Dan pada yang demikian itu, pada al-ilmu syar'i mengambil dari Alkitab wa Sunnah, kemudian dipahami dengan pemahaman salafus saleh terdahulu dengan dua langkah yang dibawakan oleh Al-Habib Ibnu Rajab. Dipilah dulu mana yang sahih dan dhaif. Setelah diketahui mana yang sahih, baru berupaya untuk mempelajari dan memahami kandungan maknanya. Ini sudah cukup. Ya, sudah cukup bagi yang berakal dan sudah cukup untuk menyibukkan diri dengan hal itu. Tentunya hal ini dirasakan oleh orang yang biasa, terbiasa dengan al-ilmun nafi'. Nah, cukup, enggak perlu ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum menyertakan pembahasan ilmu kalam, enggak perlu menyertakan ara'ur rijal, pendapat-pendapat umat manusia yang tidak berdasarkan dalil. Ya, cukup mempelajari Alkitab wa Sunnah difahami dengan pemahaman salafun saleh terdahulu. Wa man waqafa 'ala hadza wa akhlasa al-qasda fihi liwajhillah wasta'ana 'alaih, maka barang siapa yang berjalan di atas prinsip ini, mencukupkan diri mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, kemudian mengikhlaskan niatannya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajarinya, betul-betul niatannya mengharap wajah Allah, mencari kebenaran. Wasta'ana 'alaihi, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'anahu wa hadahu wa waffaqahu wa saddadahu wa fahhamahu wa alhamahu. Niscaya Allah akan menolongnya, memberikan hidayah dan taufik kepadanya, meluruskan langkahnya, menganugerahkan pemahaman kepada hamba tersebut. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Syaratnya tiga hal yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Yang pertama, berjalan, ya waqafa 'ala hadza, berjalan di atas prinsipnya salafun salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Para sahabat, mereka mencukupkan dirinya dengan ilmu minal kitab wa sunnah, tidak sibuk dengan ilmu yang lain. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Tidak perlu melebarkan, ya, seolah-olah waktunya masih banyak yang luang, masih banyak yang kosong. Kayaknya kalau belajar ilmu Al-Quran dan Hadith saja terlalu longgar waktu kosongnya, akhirnya masuk pada ilmu jidal, ilmu apa namanya, kalam, falsafah dan semisalnya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Para sahabat tidak mencontohkan hal yang demikian. Ini syarat yang pertama, mencukupkan diri dengan Al-Kitab wa Sunnah difahami dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Syarat yang kedua, al-ikhlas lillahi azza wa jal, harus diniatkan dengan niatan ikhlas, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari kebenaran yang hakiki, bukan hanya sekedar ikut-ikutan lihat temannya di kampus kayaknya asyik, ya, lihat fulan ini sepertinya menarik, ya, kajian di sana, kajian di sini dan seterusnya, ikut. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ketika ditanya, kenapa datang ke majelis ini, kenapa datang ke majelis itu, soalnya ada fulan, ya, ngikut dengan fulan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini berbahaya. Yang ketiga, al-isti'anatu billah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan agar diluruskan jalannya, supaya merasa cukup dengan Al-Kitab wa Sunnah, kemudian memohon pertolongan kepada Allah agar senantiasa dijaga keikhlasannya. Maka seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, Allah akan menolong hamba tersebut, memberikan hidayah dan taufik kepada hamba tersebut, meluruskan jalan dan langkahnya, serta menganugerahkan pemahaman. Nah, wahina idzin, dan pada saat itulah, yadmuru lahu hadzal ilmu samaratahu al-khassah bihi, dan pada saat itulah ilmu syar'i yang dipelajarinya akan memberikan buah khusus untuk hamba tersebut yang tidak dirasakan oleh semua penuntut ilmu. Enggak ya, sembarang orang bisa mendapatkan buah tadi. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum, yang betul-betul memiliki tiga syarat di atas. Ya, mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala akan merasakan buah ilmu yang sesungguhnya. Wa hiya khasyatullahi taala, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala azza wa jal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah Azza wa Jal hanyalah para ulama. Naam. Hakadha ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ketika seseorang mempelajari ilmu syar'i, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajarinya, kemudian memohon pertolongan kepada Allah dalam menghadapi setiap rintangan dan cobaan ketika mempelajari ilmu tersebut, akan membuahkan rasa khasyiatullah. Yang mana perasaan ini, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya didapatkan oleh seorang hamba dari al-ilmun nafi', ilmu syar'i yang bermanfaat. Itu tanda yang paling mencolok dari ilmu yang bermanfaat. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ghairuhu, berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, kafa bi khasyatillahi ilman, cukup rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai ilmu. Kalau orang takut kepada Allah berarti dia alim. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia seorang alim. Wa kafa bil ightirari billahi jahlan, dan cukup sikap lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kejahilan seorang hamba. Orang itu kalau lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala maka dia jahil. Walaupun punya banyak ilmu, walaupun hafal Al-Qur'an, hafal hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam jumlah yang tidak sedikit, tapi kalau dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kali ada larangan-larangan Allah justru dilanggar, diterjang, maka hamba tersebut sejatinya adalah hamba yang jahil. Walaupun sudah bisa bahasa Arab lancar, walaupun bacaan Al-Qur'annya subhanallah betul-betul sesuai dengan kaidah tajwidiyah, bahkan dihiasi dengan suara yang merdu, lama mengikuti halaqah-halaqah ilmu, termasuk yang senior ya, sehingga ada istilah ikhwan senior, ikhwan junior. Nah, ini termasuk yang senior, lama. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum, sejak awal kemunculan dakwah dia termasuk barisan terdepan. Nah, tapi kalau sikapnya dan sifatnya demikian, mughtar billah, ya dia tertipu, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya hamba tersebut masih jahil. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf juga mengatakan, laisal ilmu bi kathratir riwayah. Ilmu yang sesungguhnya atau ilmu yang bermanfaat bukan sekedar banyaknya riwayat yang dihafal. Bukan itu ukuran utama. Ya. Seorang yang banyak hafalannya, seorang yang pandai menjelaskan dan menerangkan kepada umat, pembahasan-pembahasan agama, ahli dalam khutbah, dalam ceramah, ahli dalam memberikan mau'izah dan semisalnya, itu bukan semata-mata atau ukuran utama, patokan utama seseorang telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Walakinnal ilma al-khasyyah. Tapi ilmu yang sesungguhnya adalah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ketika dia ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum dihadapkan pada larangan Allah Azza wa Jal, ada kesempatan untuk melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, dia urungkan niatnya karena tahu ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Tapi sebaliknya, tatkala dia berani melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala padahal dia tahu, walaupun hafalannya banyak, walaupun dia dikatakan dengan panggilan-panggilan alim, syekh, ustaz, dai atau semisalnya, maka sejatinya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, hamba tersebut masih sebagai hamba yang jahil dan belum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, wa qala ba'dhum, sebagian mereka juga mengatakan, man khasyallaha fa huwa alimun. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia seorang alim. Wa man 'asahu fa huwa jahilun. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah, maka dia adalah orang yang jahil. Yang takut kepada Allah, maka dia adalah alim. Yang durhaka kepada Allah, maka dia jahil. Nah, wa kalamuhum fi hadzal ma'na katsiran jiddan. Dan ucapan salaf terdahulu yang semakna dengan hal ini sangat banyak sekali, kata beliau rahimahullahu taala, yang menerangkan bahwasanya ukuran ilmu yang bermanfaat adalah rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Mengapa ukuran ilmu yang bermanfaat ada pada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Diterangkan oleh beliau rahimahullah, wa sababu dzalik, sebabnya, alasannya, anna hadzal ilma nafi' yadullu ala amrayn. Ilmu syar'i yang bermanfaat itu membuahkan dua hal. Ilmu syar'i yang bermanfaat itu membuahkan dua hal. Yang pertama, ahadihima ala ma'rifatillah. Ilmu syar'i yang bermanfaat akan membuahkan yang pertama, ma'rifatullah. Seorang hamba akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yastahiquhu, dan hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Minal asma'il husna was sifatil ula wal af'al al bahirah. Berupa nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia, dan tindakan-tindakan yang menakjubkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Seorang yang semakin belajar, semakin mendalami Al-Qur'an, mendalami hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam, dia akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاؤه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. Buah yang pertama ini mengharuskan seorang hamba untuk memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena dia kenal. Kalau dia kenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian membuahkan perasaan takutnya kepada Allah, segan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, berharap dan bertawakal hanya kepada Allah azza wa jal, kemudian ridha dan sabar dengan ketentuan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau hamba sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amru tsani, buah yang kedua dari mempelajari al-ilmu syar'i yang bermanfaat. Al-ma'rifah bima yuhibbuhu wa yardahu wa ma yakrahuhu wa yuskhituhu. Seseorang akan mengetahui apa saja yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa saja yang dibenci dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini buah yang kedua. Setelah buah yang pertama kita mengenal kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua kita mengenal apa saja yang dicintai dan apa saja yang dibenci. Kita tahu sholat itu diperintahkan, kita tahu puasa diperintahkan, zakat diperintahkan, haji diperintahkan, sedekah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wudu dan menjaga wudu, kemudian membaca Al-Quran berjamaah bagi laki-laki dalam pelaksanaan sholat lima waktu, puasa sunnah, sholat malam, menjaga pandangan mata, kemudian bertutur kata dengan ucapan yang baik, akhlakul karimah, dan semua yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita ketahui dengan belajar al-ilmu syar'i. Juga dengan mempelajari al-ilmu syar'i kita mengetahui apa saja yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dusta dibenci, berzina dibenci, membunuh dibenci, mendzalimi orang lain dibenci, mendzalimi diri sendiri juga dibenci, dan segala macam hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minal i'tiqadat wal a'mal al-zahirah wal batinah wal aqwal, baik berupa keyakinan hati. Ya, ada yang dicintai, ada yang dimurkai. Kita ketahui dengan belajar. Wal a'mal adh-dhahirah wal batinah, perbuatan lahir dan batin. Ya, perbuatan lahir ini yang nampak, yang tidak nampak perbuatan hati. Wal aqwal, demikian pula ucapan, ada yang dicintai, ada yang diridhai. Bisa kita ketahui kalau mempelajari al-ilmu syar'i. Fayujibu dhalika liman 'alimahu al-musara'ah ila ma fihi mahabbatullahi wa ridah wa at-taba'ud 'amma yakrahuhu wa yuskhituhu. Maka siapa saja yang telah mengetahui hal itu semua, yang sudah belajar syariat, wajib baginya untuk bergegas melaksanakan hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا أَثْمَرَ الْعِلْمُ لِصَاحِبِهِ هَذَا فَهُوَ عِلْمٌ نَافِعٌ. Ketika ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba membuahkan dua hal di atas, maka yang dia pelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, masing-masing kita ikan di bidina azani Allah wa iyakum bisa bercermin berapa lama mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sudah berapa tahun mengenal dakwah salafiyah, dakwah yang di Emban oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para penerus beliau dari generasi ke generasi. Ada di antara kita yang mengenal 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang 12 tahun, 30 tahun. Hadirina azani Allahu wa iyyakum. Dari semua ilmu yang pernah kita pelajari, ada yang ikut halaqah Adabul Mufrad, ada yang ikut halaqah Sahih Muslim, Sahihul Bukhari, ada yang ikut halaqah Riyadhus Salihin, ada yang ikut halaqah Bulughul Maram, ada yang ikut halaqah Madarijus Salikin atau halaqah kitab-kitab para ulama yang lainnya, baik yang di sini atau di tempat-tempat lain. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Dari sekian tahun kita mengenal dakwah, dari sekian banyak kitab yang kita pelajari, dari sekian banyak ustaz yang kita ambil faedah ilmu dari mereka, apakah membuahkan dua hal yang tadi dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, membuat kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menyanjung dan memuji serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin paham tuntunan syariat, mana yang dibenci, mana yang dicintai, yang menjadikan kita semakin semangat bergegas dalam ketaatan, kemudian jauh sejauh-jauhnya dari kemaksiatan. Kalau dua hal ini ada pada diri kita, maka yang telah kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau tidak, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, maka ilmu yang kita pelajari bukan termasuk ilmu nafi'. Ada faktor lain yang menjadikan ilmu yang seharusnya bermanfaat untuk diri kita berubah menjadi tidak bermanfaat. Kama taqaddam ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Famata kana al-ilmu nafi'an wa waqara fil qalbi lillah. Kapan saja ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba adalah ilmu yang bermanfaat dan betul-betul tertancap dalam hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, faqad khasha'al qalbu wa ankasara lahu, maka hatinya akan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhalla haibatan wa ijlalan wa khasyatan wa mahabbatan wa ta'dhiman, dan hati hamba tadi akan merendah karena merasa takut mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan rasa cinta dan pengagungan. Wa mata khasha'al qalbu lillah wa ankasara lahu wa dhalla qana'atin nafsu bi yasiril halal minad dunya wa syabi'at bih. Dan ketika hati seorang hamba telah tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwanya akan merasa cukup dengan rizki yang halal walaupun sedikit jumlahnya. Nah, sehingga ilmu yang bermanfaat yang menghasilkan dua hal yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah akan berbuah qanaah dan tumakninatul qalbi. Wa syabi'at bih, dia merasa kenyang dengan rizki yang sedikit tadi. Fa aujaba laha dzalika al-qana'ah waz-zuhda fid dunya, sehingga ilmu yang bermanfaat yang dia pelajari akan membuahkan rasa qana'ah, merasa cukup dan memiliki sifat zuhud terhadap dunia. Allahumma shalli wa barik. Zuhud terhadap dunia. Yang dimaksud dengan zuhud, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Makarimul Akhlaq. Yang namanya zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud terhadap dunia maknanya adalah tarku, meninggalkan, ma la yanfa'u, segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, fil akhirah, untuk kehidupan akhiratnya. Itu zuhud. Sekali lagi, yang namanya zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya untuk kehidupan akhirat. Ini definisi zuhud yang benar. Ya, sehingga jangan disalahartikan yang namanya zuhud itu meninggalkan dunia secara mutlak. Berarti kalau zuhud tidak boleh pakai pakaian yang bagus, Kalau zuhud tidak boleh pakai kendaraan yang bagus. Kalau zuhud tidak boleh makan dengan makanan-makanan yang enak dan mahal. Ini termasuk persepsi yang salah tentang zuhud ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Yang namanya zuhud itu meninggalkan segala sesuatu dari perhiasan dunia yang tidak bermanfaat untuk dirinya nanti di yaumul kiamah. Nah, hakala ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga hal-hal dari urusan duniawi yang bermanfaat untuk dirinya, untuk kehidupan akhiratnya, ketika dia ambil ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, maka itu termasuk bentuk zuhud. Ya. Misal ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, ya, dikarenakan zaman sekarang, ya, teknologi semakin canggih. Ya, supaya dia mendapatkan apa namanya tambahan ilmu dengan mendengarkan kajian langsung streaming kajian para ulama masyayikh di Saudi misalnya, akhirnya dia beli gadget misalnya ihanibidina azani Allah wa iyyakum yang memadai untuk fasilitas tersebut. Agak bagusan tentunya, ya kan? Kalau gadget yang jadul Nokia 3310 yang enggak bisa habis di pulsa, kan gitu ya. Nah, akhirnya dia beli kan ibidina azani Allahu wa iyyakum gadget yang ya lumayan mahal. Ya, ada yang harganya di atas 2 juta, 3 juta. Ya. Kalau dengan tujuan yang semacam itu untuk menambah ilmu ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, memudahkan dia dalam mendapatkan ilmu, maka tidak mengapa. Tidak termasuk keluar dari zuhud ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, bahkan termasuk bagian dari zuhud. Karena itu membantu urusan akhiratnya ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Termasuk makan. Misalnya, ya, dia termasuk apa namanya perhatian dalam urusan makanan, berusaha makanannya tadi makanan yang bergizi tinggi misalnya, tanpa berlebihan. Tidak ada masalah. Sesekali dia makan sate kambing, ya, nasi goreng kambing, dan semisalnya yang beraroma-aroma daging ikan ibidina azani Allah wa iyyakum. Tidak ada masalah. Kalau misalkan dia lakukan itu supaya fisiknya kuat dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau loyo, lemes, jatuh sakit, dia tidak bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal dan optimal yang dibidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga yang demikian dari urusan-urusan duniawi, kalau mendatangkan manfaat untuk kehidupan akhiratnya, maka tidak mengapa bagi seorang hamba untuk mengambilnya. Termasuk bekerja ihanibidina azani Allahu wa iyyakum. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak melarang hambanya dari yang namanya mencari rizki yang halal. Bahkan diperintahkan. Ya. Jangan kemudian punya anggapan kalau zuhud berarti enggak kerja. Cukup beribadah di masjid. Bagaimana dengan makan anak istri? Tawakkal 'ala Allah. Ya. Sehingga mengharapkan sumbangan tiap hari. Yang dibidina azani Allahu wa iyyakum. Bukan demikian. Ya. Dan tentunya kadar usahanya tadi disesuaikan dengan besarnya tanggungan yang dia miliki. Ya. Ada satu keluarga tanggungannya ringan, kerjaannya santai. Keluarga lain tidak bisa disamakan dengan keluarga tersebut. Dia punya tanggungan yang banyak. Istrinya 4, anaknya 40. Kemudian kedua orang tuanya di bawah tanggungan dia. Karena dia misalkan anak tunggal. Ihdinibidina azani Allahu wa iyyakum. Maka tentunya kadar kerja orang tersebut harus lebih besar dari yang pertama tadi. Nah, tergantung tanggungan yang dia miliki kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan itu bukan termasuk keluar dari zuhud. Nah. Baik, sedikit lagi. Wa kullu ma huwa fanin la yabqa minal mal wal jah wa fudulil aish alladhi yanqusu bihi haddu sahibihi 'indallah min na'imil akhirah wa in kana kariman 'alallah. Nah, dan dia akan memahami dari ilmu yang bermanfaat tersebut bahwasanya segala sesuatu yang fana dari urusan dunia tidak akan kekal, baik itu harta, kedudukan, atau hidup yang enak. Ya, ketika hal-hal tadi, harta, kedudukan, dan apa namanya kehidupan yang layak atau yang enak, tatkala bisa mengurangi bagian hamba tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan akhirat, maka dia tinggalkan. Ini yang namanya zuhud dikani gedina azani Allahu wa iyyakum, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya dalam kehidupan akhirat. Nah, kama qala dzalika Ibnu Umar wa ghairuhu min as-salaf wa ruwiya marfu'an, sebagaimana hal yang demikian diterangkan oleh Ibnu Umar dan selain beliau dari salafun salih terdahulu, bahkan diriwayatkan secara marfu' dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.